Oke, okay, rolling. Bye bye. Action. Sambala, sambala, bala, sambala do. Terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambala do. Mulut bergetar, lidah bergoyang. Cintamu seperti sambala do. Rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambala do. Enaknya cuma di lidah saja. Oh, colek-colek sambala do. Alama oi, dicolek sedikit, cuma sedikit tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Di dalam lidahmu itu mengandung barang api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikan. Kita